dahulu. Memang ku merasa diriku sangat hina. Pastilah kau akan menolakku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah seuntai bunga kasih yang suci padamu, sayang. Usah risaukan diriku, anggaplah lalu. Memang seharusnya ku tidak menyintaimu. Yang kini tak henti menyiksaku. Selamat baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah seuntai bunga sebagai tanda kasih. Kasih yang suci padamu, saya.